السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد ولك الشكر. Ya Allah, tidak ada satupun nikmat yang dirasakan oleh salah satu hambamu dan oleh semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan itu murni pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Tidak sah sholat seorang hamba tanpa mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin. Maka semoga semua pujian kita, semoga segala sanjungan kita, pengagungan kita, itu hanya untuk Allah Jalla Jalaluh, karena hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-Mustafa wa nabiyika al-Mujtaba nabiyina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu, rahmatmu, nikmatmu senantiasa kucurahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, untuk manusia yang paling baik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk seorang pemimpin yang sangat pengasih kepada umatnya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi kita, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, saya berterima kasih dan saya ucapkan jazakallah khairan wa jazakumullah khairan semuanya, khususnya kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Al-Fisham, yang gak pantas kayaknya saya duduk di tempat ini. Karena dulu kita nih ngajinya Ustaz Al-Fisham di Madinah. Kita dulu beliaulah yang banyak memberikan bimbingan kepada kita-kita dulu. Kemudian juga ada beberapa ustaz di sini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada semua, sehingga kita bisa meniti dakwah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mic-nya udah selesai belum? Udah enak? Suaranya udah enak? Baik. Ada satu permasalahan dakwah yang sampai sekarang mungkin belum terselesaikan. Masalahnya di sound system. Anak kemana-mana ceramah, subhanallah, selalu masalahnya di sound system. Karena apa? Karena keistimewaan orang yang udah ngaji ini bisa semuanya. Bisa ngurus sound system, sampai ustadznya pun jadi ngurusin sound system. Kita kesian kadang-kadang ngeliatin ustadznya. Tapi itu salah satu keistimewaan yang harus kita doakan mereka. Baik. Apa yang kita akan kaji pada pagi hari ini? Sesuatu yang membuat seorang termotivasi untuk beramal, yang membuat seorang hamba mau datang kajian, yang membuat seorang hamba mau meninggalkan kemaksiatan. Itu tentang adanya hari akhir, tentang adanya surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa mengingatkan pada hambanya akan adanya neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah bosan-bosannya mengingatkan para sahabatnya akan adanya hari akhir, adanya hari kebangkitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali dalam hadis-hadisnya mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena hari akhir ini membuat orang termotivasi untuk beramal. Kita kalau melihat sebagian, ada yang jadi pegawai negeri di sini, banyak insya Allah. Kenapa mau jadi pegawai negeri? Kenapa tanggal 2 berangkat kerja dari pagi sampai sore, takut bolos terus sampai tanggal 10 pun dia seperti itu. Tanggal 20 digaji apa enggak digaji? Tanggal 20 digaji? Enggak. Tanggal 25 enggak digaji, tapi tetap masuk dia kerja, tetap dia berangkat, dia tinggalkan keluarga. Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan bahwa tanggal 1 ada gaji. Maka itu yang membuat kita mau beramal, mau bekerja. Tapi coba dikatakan enggak ada gajian untuk tahun ini, enggak ada gajian. Apakah dia akan tetap bekerja jadi pegawai negeri? Enggak. Dia akan berhenti. Sudah, kalau memang enggak ada gajian, anda mau cari yang ada gajinya. Karena manusia beramal untuk mendapatkan imbalan, dan Allah Subhanahu wa taala tahu dengan hamba-hambanya bahwasanya kita ini mentalnya mental budak. Karena memang kita ini budak. Kita semuanya abidullah. Kita semuanya ini hamba Allah. Pernah ada seorang alim ulama lewat malam hari, lewat sebuah rumah di sebelah. Terdengar suara hiburan ya, orang dalam rumah itu mungkin joget-joget dan suara musiknya. Diketuk, ditanya katanya pembantunya ini, yang punya rumah ini orang merdeka atau budak? Kata itu pembantunya, orang merdeka katanya. Oh ya, pantas dia berbuat seperti ini. Itu. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena seorang budak akan tahu diri bahwa dia itu budak. Dia nggak punya apa-apa. Apa sih yang akan kau banggakan sebagai seorang budak? Seorang muslim seharusnya bangga menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mu'mini syarafan an yakuna 'abdan lillah. Kita harus bangga menjadi hamba Allah. Kalau ada orang kerja sama presiden, jadi pas pampresnya presiden, bangga enggak dia? Sampean kerjanya apa, Mas? Saya pelayannya presiden. Masya Allah, bangga banget jadi pelayannya presiden. Nah, orang nomor satu di Indonesia. Bagaimana kalau kita jadi hamba, jadi pelayannya pencipta langit dan bumi? Kau siapa, Bang? Ana Abdullah. Kau takut sama Allah? Allah yang punya langit dan bumi ini, yang memiliki semua yang ada di bumi ini, itu milik Allah. Dan aku budaknya Allah. Aku bangga aku jadi budak Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita harus bangga menjadi budak Allah. Allah Jalla Jalaluh, dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan segalanya kepada kita. Dan dia menciptakan surga sebagai rahmatnya, atau salah satu rahmat Allah. dan menciptakan neraka sebagai azab Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika mendapatkan ganjaran yang besar, dia akan semangat bekerja. Dan ketika ada sanksi yang besar, sanksi ini, dia akan berusaha untuk meninggalkan kriminalitas. Dosa-dosa dia akan tinggalkan. Kalau kita lihat di Indonesia, orang membunuh, apa sanksinya? Di penjara 15, maksimal 15 tahun. Atau gimana? Sehingga kita lihat penjara itu penuh dengan pembunuh-pembunuh. Bahkan tiap hari data statistik di Indonesia ini, tiap hari kira-kira 4-5 orang yang dibunuh. Tiap hari. Bahkan gak kayak dulu. Dulu orang itu takut-takut untuk membunuh. Sekarang sudah. Apa saja, gara-gara uang 20 ribu, gara-gara HP, gara-gara motor buruk. Gak ada harganya nyawa manusia. Karena apa? Sanksi yang diberikan ringan. Ya 15 tahun. Nanti di dalam penjara juga dikasih makan. Kenapa? Ya. Selama 15 tahun dikasih makan. Hidup tenang dia di sana. Keluar dari penjara, melakukan kriminalitas lagi. Dan kebanyakan pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku kejahatan itu, atau biasanya disebut ex-penjara itu apa sebutan? Apa? Residivis. Rata-rata orang yang memang biasa dari penjara. Karena sanksi yang diberikan tidak membuat dia jera. Bahkan sebagian ulama dulu tahun 90-an ya, dan 2000-an, ada seorang menulis di sebuah majalah tulisannya As-Sijnu Madrasatun lil Mujrimin. Kata dia, penjara LP itu adalah sekolahan untuk penjahat-penjahat besar. Jadi kita lihat ada yang masuk penjara nyuri ayam, keluar penjara nyuri motor. Ditanya, belajar dari mana kamu? Saya satu sel sama pencuri motor, diajarin bikin kunci T. Keluar penjara, 3 hari keluar penjara langsung nyuri motor. Di mana sekolahnya? Di penjara, kata dia. Di sana alhamdulillah kita banyak guru-guru senior. Ketika sanksi yang diberikan itu ringan, akan memotivasi orang untuk berbuat dosa. Enggak jera. Maka dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi yang besar di dunia dan kelak di akhirat. Agar seorang itu jera. Agar seorang itu meninggalkan dosa-dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya, kepada umat manusia tentang api neraka. Allah berfirman di surah Al-Lail ayat 14-16, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Aku memperingatkan kalian dengan sebuah ancaman, dengan sebuah sanksi, naron talabba, api yang membakar, api yang membara, api yang panas. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak akan memasukinya kecuali orang yang benar-benar melarat, benar-benar sengsara. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Yang dia mendustakan dan berpaling dari Al-Quranul Karim, dari peringatan-peringatan yang Allah berikan. Kita belum tahu dengan neraka. Kita belum tahu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang hamba melakukan dosa, seorang yang berzina, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu ketika dia berzina dalam kondisi dia enggak beriman. Kalau dia beriman tuh insya Allah dia akan tinggalkan. Pada saat dia berzina, tidak hadir kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak hadir tentang api neraka yang begitu dahsyatnya sehingga dia melakukan tindakan kriminal itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril ketika malam Isra Mi'raj, lewat kepada malaikat-malaikat, lewat kepada para nabi, Rasul berkata kepada Jibril, "Mali lam ara Mika'il dahikan." Kata Rasulullah SAW, "Jibril, kenapa aku melihat Mika'il ini kok enggak tersenyum, enggak tertawa sama sekali? Padahal nabi yang datang seharusnya menyambut nabi atau gimana itu, kok enggak ketawa sama sekali? Ada orang-orang yang wajahnya cool ya, diam kaku gitu kan." Apa kata Jibril? "Qala ma dhahika Mika'il mundu khuliqatin nar." Sejak diciptakan neraka, Mika'il enggak pernah tertawa. Subhanallah, jemaah. Seorang yang mengetahui begitu dahsyatnya api neraka, dia tentunya tidak akan sembarangan tertawa. Tapi sekarang ditekala kita tertawa terbahak-bahak kadangkala, kita lupa dalam kondisi seperti itu. Siapa yang tidak tahu dengan Jibril alaihissalam, salah satu ciptaan Allah yang maha agung. Jibril memiliki situmi ajana, 600 sayap Jibril. Ketika dibuka sayapnya tertutup timur sama barat. Rasul pingsan tatkala melihat Jibril. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la." Ketika Isra Mi'raj itu aku melewati dengan penghuni-penghuni langit. Kata dia, "Wa Jibril kalahisla." Dan Jibril yang begitu dahsyatnya ciptaannya, dia seperti tikar, seperti karpet yang usang, nempel ke tanah, nempel dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min khasyatillah. Karena ketakutan kepada Sang Pencipta Jalla Jalaluhu. Jadi ma'asyar muslimin rahimakumullah, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang belajar, seorang yang ngaji, kemudian dia mengenal Sang Pencipta, mengenal surga dan neraka, akan semakin membuat dia takut. Maka dari itu Allah menetapkan di dalam kitabnya, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya cuma para ulama. Cuma orang-orang yang tahu, yang ngerti, yang enggak sembarangan dia akan berbuat dosa. Dan malaikat-malaikat Allah, mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga kerjaan mereka hanya yusabbihun wa yuqaddisun yahmadu, hanya memuliakan dan memujikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau berkata, "Wallahi, wallahi, لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا." Demi Allah, andai kata kalian itu mengetahui apa yang aku tahu, pasti kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. "Walama talazzattum bin nisa'i 'ala al-furush," kalian enggak akan senang-senang dengan para wanita di atas ranjang situ. "Wala kharajtum min as-sa'adat taj'aruna ila Allah bil buka." Kalian akan keluar ke gunung-gunung, ke padang yang lapang, nangis menjerit. Para jemaah, antum pernah merasakan? Insyaallah pernah. Kadang-kadang kita ingat dengan kebesaran Allah, yang namanya tubuh kita ini jadi lemas semua. Ketika kita takut dengan seseorang yang dengan gagah perkasa datang, dia dengan banyak orang perampok mungkin datang ke rumah kita dengan senjata lengkap, terus jadi lemas tubuh kita. Seharusnya seperti itu seorang hamba kepada penciptanya. Hatinya menjadi lembu, bahkan tulang-tulangnya. Kita ketika rukuk baca apa? Ada salah satu bacaan rukuk. Allahumma laka raka'atu wabika amantu. Terus khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa mastaqallab bihi qadam. Lillahi rabbil alamin. Semua tulang-tulangku, sum-sumku, pendengaranku, matang tunduk untuk Allah Subhanahu wa taala. Kira gimana kalau kita tahu Allahu Akbar? Tapi sekali lagi, kadang-kadang kita memang atau banyak di antara kita yang enggak ngerti. Enggak mau belajar, enggak mau ngaji. Sehingga berbuat dosa senyaman-nyamannya. Atau kadang-kala kalau udah ngaji ini semakin nyaman berbuat dosa. Kenapa? Ya Ustaz, yang penting kan tauhid. Yang penting tidak berbuat syirik. Para jamaah, iya, memang Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan semua orang yang bertauhid dari neraka. Nah, tapi sebagian setelah masuk di dalam neraka bertahun-tahun. Wa inna yawman 'inda rabbi. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Seperti 1000 tahun dari yang kalian hitung. Gimana kalau seorang yang udah ngaji nih yang mengatakan banyak dosanya merasa aman? Kadangkala dia nipu sana, nipu sini. Karena ya udah, kan yang penting tauhid. Satu hari kita di neraka, na'udzubillah, seperti 1000 tahun dengan waktu kita di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu apa yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang akhir, ilmu tentang surga. Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin jemaah yang bisa maju-maju sedikit sebelum dilanjutkan. Kadangkala kita nih amat tempat aja bakhil. Pelit gitu kan. Sampai mengatakan ya Ustaz, suruh siapa telat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan kepada kalian, luaskan dikit. Luaskan. Yafsahillahu lakum. Allah akan luaskan buat kalian. Jadi kalau kita berbuat nih, jangan berbuat buat saudara kita, jangan. Kalau kita berbuat buat dia yang ada sakit hati. Kadang-kadang kalau udah dikasih tempat menguasai, kan ada dikasih tempat sedikit, duduknya malah, masya Allah, duduk bersila, gitu kan? Ini ana udah duduknya nggak enak, gitu kan? Tapi berbuatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan ngasih ganjaran kita bukan saudara kita, tapi Allah Jalla Jalla. Mungkin masih bisa maju, masih sini, Bang. Oke, yang boleh bersandar itu yang udah tua-tua, ya, muda-muda. Baik, kita lanjutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah ceramah di atas mimbarnya di Masjid Nabawi di hadis Nu'man bin Bashir. Beliau dengan suara yang keras, suara yang lantang mengatakan anzartukumun nar, aku memperingatkan kalian dengan neraka. Nih, sahabat yang dikasih peringatan. Orang-orang udah beriman tuh. Mereka adalah orang-orang yang ngaji sama Nabi, yang dengarkan ceramah Nabi. Beliau memperingatkan para sahabatnya dengan neraka. Karena memang begitu dahsyatnya api neraka ini. Kata Nu'man bin Basir, hatta law kana rajulun kana fi aqsas suq sami'a. Kalau ada orang yang di ujung pasar, dia dengar suara Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan para sahabatnya dengan api neraka. Karena enggak main-main api neraka ini. Kita coba perbandingkan dengan api dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi allati tuqidun juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang kalian pakai untuk membakar, untuk masak. Kadang-kala terjadi kebakaran di rumah, terjadi kebakaran di pasar yang menghabiskan puluhan rumah. Itu api itu kata Nabi itu, itu hanya satu bagian dari berapa bagian? Dari 70 bagian. Jadi satu 1/70 api yang di dunia ini dibandingkan dengan api neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wallahi in kanat lakafiyah. Wahai Rasulullah, andai kata api neraka itu seperti api dunia, cukup sudah, cukup untuk menyiksa. Coba antum bisa bayangkan orang, istri antum lah mungkin ya, ibu-ibu itu yang sering ingat neraka. Karena dia sering dekat dengan api. Kalau bapak-bapaknya makan siap jadinya. Bapak pernah tahu istrinya kena minyak ya, kena apa. Ketika goreng ikan, ikan itu digoreng. Ikan apa di sini yang biasanya banyak digoreng? Ikan apa saja? Ikan mujair, ada ikan mujair. Nah, nila. Coba pulang dari sini goreng tuh ikan nila. Istrinya goreng, ana mau lihat inti goreng ikan nila. Ketika dimasukkan, bayangkan kalau tangan kita yang dimasukkan ke sana. Satu detik, masukkan terus, angkat lagi. Satu detik. Bagaimana kalau wajah kita, satu detik. Anda katakan satu detik, jangan lima menit, lima detik, satu detik, masukin terus keluar. Bagaimana dengan satu hari di neraka yang sama dengan 1000 tahun? Bisa dibayangkan ketika orang terbakar dalam hitungan 5 menit, terbakar 5 menit. Wajah kita 5 menit, rumah terbakar, kita lihat orang-orang yang gosong. Kalau selesai gak ada masalah. Tapi bagaimana tatkala selama-lamanya berada di dalam api neraka? Maka seharusnya kita ingat ya, salah seorang salaf, Tawus. Anda pernah dengar seorang syekh berceramah di Madinah sana, tentang cerita Tawus. Dia nih punya rumah 2 pintunya. Pintu lewat pasar dan pintu lewat depan. Kan ada orang-orang yang rumahnya dekat pasar. Kata anaknya tuh, abah kalau lewat pasar malamnya nangis. Nangis malamnya gak tidur. Sama anak-anaknya dicari nih, kenapa abah bisa seperti itu? Akhirnya dicari tahu, ternyata kalau lewat pasar itu, di situ ada orang jualan kepala kambing bakar. Kepala kambing bakar. Ketika dia lewat sana, Tawus itu berpikir, bagaimana kalau kepala dia yang dibakar seperti itu, dibolak-balikin di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah jamaah. Kalau api neraka itu seperti di dunia, itu sudah cukup. Antum lihatlah yang terkena korban kebakaran ya. Tangannya terbakar, wajahnya terbakar. Ada orang yang disiram dengan apa? Air keras. Yang wajahnya langsung meleleh. Dan kita akan lihat bagaimana di neraka modelnya seperti itu nanti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnaha fuddilat ala nari dunya bi 69 juz'an, kulluha mithlu harriha." Tapi api neraka itu ditambah panasnya 69 kali api dunia. Kita kalau melihat seperti itu, kita lihat di dunia saja. Ketika terjadi kebakaran di rumah, terjadi kebakaran nih di rumah, kebakaran yang sangat dahsyatnya, yang membuat orang kebingungan dia di sana. Dia memiliki anak, memiliki istri. Kemudian dia memiliki harta yang bertumpuk-tumpuk, perabotan rumah yang antik ya. Mungkin tirai-tirai rumahnya yang berlapiskan emas, kasurnya yang bertahtakan emas, berlian atau apa. Ketika terjadi kebakaran di rumah, dan dia memiliki uang cash miliaran di bawah tempat tidurnya. Ketika terjadi kebakaran, apa yang akan dia selamatkan? Dirinya dan keluarganya. Dia tidak akan memikirkan harta dia. Yang penting aku selamat. Apa gunanya ketika wajahnya terbakar, matanya hilang, pendengarannya hilang, hartanya selamat? Tidak ada gunanya buat dia. Dan Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan dari api dunia. Dari api neraka. Yang bahan bakarnya itu batu dan manusia. Tapi sekali lagi, kadangkala kita lebih menyelamatkan diri kita dari api neraka dunia daripada api akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana manusia berusaha untuk menyelamatkan diri. Untuk menembus. Kalau dia punya uang sebanyak apapun, dia ingin tidak dibakar. Antum bisa dibayangkan sekarang lah. Ada yang namanya tebusan. Kalau orang ditahan, ya, kalau mau mengeluarkan bayar tebusan. Oke, tebusannya 100 juta, 200 juta. Bagaimana dengan azab neraka? Berapa tebusan yang akan diberikan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 91. Ini ayat ini nanti pulang dibaca. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir, jangan berkata, Ustaz, ana ini alhamdulillah mukmin, Ustaz, enggak sampai tingkatan kafir. Ya, ana banyak dosanya. Ingat bahwasanya al-ma'siyatu baridul kufur. Kemaksiatan itu kalau dibiarkan itu bisa mengantarkan kita kepada kekufuran. Jangan merasa aman dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Na'udzubillahi minannar wa na'udzubillahi minal isyan. Semoga Allah menyelamatkan diri kita dari kemaksiatan. Karena kalau dibiarkan dosa itu, enggak usah. Kan cuma dosa kecil itu. Itu bisa mengantarkan kepada kekufur. Ini orang-orang yang kafir mati dalam kondisi kafir. Falan yuqbala min ahadihim. Tidak akan diterima dari satu orang dari mereka. Kalau mereka membawa sepenuh bumi ini emas. Sepenuh bumi ini emas dibawa. Enggak akan diterima. Kita bisa bayangkan kalau kita punya emas. Sekali-kali lah kalau antum naik pesawat. Antum bayangkan kalau kota Padang ini semuanya emas dan milik antum. Kemudian antum dihukum bakar di dunia ini. Kira-kira antum akan berikan semuanya? Yakin akan antum berikan semuanya. Enggak apa-apa. Ambil semuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Ketika orang itu kabur dari keluarganya. Enggak ada, dia cuma mikirkan nafsi. Keluarganya enggak apa-apa tuh, ambil semua keluarga, yang penting aku selamat. Semua hartanya akan diberikan demi dia menyelamatkan diri. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka tuh walaupun dengan separuh kurma, separuh. Enggak punya apa-apa. Kita enggak punya apa-apa, cuma punya kurma, atau kita di rumah punya pisang satu, kita punya pisang bagi dua. Ya Allah, mudah-mudahan separuhnya ini menyelamatkan aku dari api neraka. Jadi masalah sedekah ini masalah yang azim untuk menyelamatkan hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan separuh kurma. Kita punya uang 1000, ya Allah, cuma punya 1000, ana mau sedekah di masjid 500 perak. Kita pegang yang 500. Kadangkala yang bisa menyelamatkan kita itu bukan puluhan juta yang kita sedekahkan. Tapi karena keikhlasan yang menemani ketika kita bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita sampaikan bahwasanya beberapa detik kita masuk ke dalam api dunia ini. Tadi itu wajah kita dimasukkan ke orang lagi goreng-gorengan. Wajahnya dimasukkan ke sana. Insyaallah dia akan lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Ada seorang yang dikatakan, ya mungkin 10 detik terbakar, diperminyakan. Mata dan telinganya hilang, tertutup semua. Nanti di akhirat, Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang paling senang di dunia dan orang yang paling susah di dunia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumul qiyamah. Akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia. orang paling kaya di dunia, yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penghuni neraka. Fayusbaghu finnari sabra. Kemudian dicelup di neraka sabra. Satu celupan, enggak lama. Masukkan langsung keluarkan. Itu satu celupan. Kayak tadi yang kita bayangkan di dunia, di minyak, dimasukkan di minyak terus diangkat. Tsumma yuqal. Kemudian dikatakan kepada orang yang dicelup ini, "Ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Pernah engkau dalam kehidupanmu ini melewati suatu kebaikan, suatu kesejahteraan, kelezatan? Dengan dosa-dosa mungkin dia melakukan perzinaan seenak dia, melakukan hal-hal yang haram senyaman dia. Selama hidup dia ditanya, pernah engkau merasakan kelezatan? Apa kata Ibnu Adam ini? Fayaqul la wallahi ya Rabb. Demi Allah, enggak pernah aku merasakan kenikmatan. Bedanya perbuatan dosa dan perbuatan ketaatan. Perbuatan dosa itu nikmatnya ketika berbuat dosa aja. Kelezatannya itu seorang ketika berzina udah ketika itu. Selesai itu yang ada penyesalan, yang ada adab di diri dia. Seperti orang-orang yang kena aid umpamanya. Orang yang mungkin berzina 5, 10, 7 kali, 100 kali. Kemudian ketika umur 40 tahun kena aid. Mati umur 60 tahun. 20 tahun dia tersiksa. Nikmat itu sudah lupa dia semua. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang hidup susah di dunia jangan sampai susah di akhirat. Kita benar-benar dakwah salaf ini dakwah yang penuh dengan rahmat. Entah di Padang ini, tapi kita lihat di Jawa kadang-kadang melihat ada orang-orang kampung ya, yang sebelum subuh dia bawa sayur atau dia pikul sayuran, nggak sholat, nggak apa, jual di pasar mungkin dapatnya 20 ribu, 30 ribu, ya Allah. Maka tolong yang bisa menyampaikan dakwah ke mereka, sampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kesian tuh orang-orang enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kenal sama Allah enggak mau mengenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kesian ketika kita itu hanya individualisme, cuma mikir ya alhamdulillah ana udah ngerti. Tapi sampaikan kepada mereka bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Azab yang paling ringan yang ada di neraka, yang semoga kita tidak merasakan sentuhan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentang orang yang azabnya paling ringan adalah yudha fi akhmasi qadamai jamrah. Di kakinya itu dikasih jamrah, dikasih bara api kaki. Yaghli minhu dimaghu. Otaknya itu mendidih. Jadi kalau kita lihat kakinya dibakar dalam kondisi dia berdiri, otaknya mendidih karena panasnya api neraka. Na'udzubillahi minannar. Dan orang-orang ketika diazab seperti itu, sekali lagi dia akan berusaha untuk menebus dirinya dengan apa saja yang dia miliki. Apa aja rumahnya diminta ambil. Yang penting anda jangan disiksa. Ente mau ambil mobil ana, fadol ente ambil. Ana punya tanah 10 hektar, ente mau ambil, fadol. Yang penting ana jangan disiksa. Tapi tatkala waktunya sudah habis, tatkala dia hanya bisa mengatakan, qala rabbi rji'un. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh dari apa yang aku tinggal ini. Kembalikan sebentar, 5 menit cuma kepingin dia. Dia kepingin ini mobilnya dia mau sedekahkan. Rumahnya anda mau sedekahkan. Ini tanah anda sedekahkan. Anda kepingin selamat. Kalla, gak bisa. Tapi di sini seorang hamba tatkala ngaji tentang akhirat, tatkala mengetahui tentang dahsyatnya api neraka, jadi dia mempersiapkan diri. Anda siap-siap. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah Dia lagi lewat kuburan, ada orang-orang ngubur jenazah. Lagi mau ngubur jenazah nih. Biasa kalau ngubur jenazah jam 10 pagi, itu kan lagi panas ya. Orang sudah mulai mencari teduhan, mencari naungan. Ada yang menutup wajahnya dengan tangannya, ada yang mungkin pakai topi, ada yang berusaha untuk berhenti di bawah pohon untuk mendapatkan naungan. Kata Umar bin Abdul Aziz tuh, kau sekarang berusaha untuk menyelamatkan dirimu dari panas mentari. Ya man hina tusibu syamsu jabhatahu. Wahai orang, kata Umar bin Abdul Aziz, yang takut kena matahari, keningnya, wajahnya, takut menjadi hitam, takut menjadi gelap kulitnya. Hati-hati, kata Umar bin Abdul Aziz, kau nanti di kuburan situ, semua wajahmu akan tertutup tanah. Akan dimakan oleh belatung-belatung dan kelak nanti di neraka azab Allah yang pedih. Yang seharusnya seorang hamba berpikir bagaimana menyelamatkan wajahnya dari api neraka, bukan dari panasnya mentari ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang kafir, Allah berfirman tentang mereka di surat Al-Mulk, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka, azab jahannam wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Antum bisa bayangkan, di dunia ini ada orang sukses, masya Allah, ketika muda dia punya mobil, dia punya villa, terus kesuksesannya sampai umur 60 tahun. Ketika dia sudah tua renta, ketika penyakit-penyakit sudah menimpa dia, habis semua. Dia harus berhenti di pojok rumahnya atau di depan jembatan minta-minta sama orang. Itu kalau di dunia sudah merupakan kehinaan. Bagaimana dengan azab di neraka nantinya? Wabi'sal masir. Seburuk-buruknya tempat kembali. Kalau mau lelah sekarang, ketika masih muda, kalau kau ingin capek sekarang, jangan sekarang bermalas-malasan, santai ya. Padahal kalau ada orang yang berusaha untuk lebih santai di masa mudanya, di akhir hayatnya dia merasakan kesengsaraan, kesusahan. Karena memang wamal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali setelah kesusahan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ya Imam, mata roha? Imam, kapan istirahat? Kok capek? Seorang mukmin capek hidup. Antum bisa bayangkan, pagi-pagi ke masjid, siang waktunya orang tidur, dia harus sholat. Maghrib pulang dari kerja dalam kondisi lelah, enak-enak di rumah, minum teh, terus makan pisang goreng, adzan, masjid lagi. Isya masjid lagi, Ramadan puasa lagi, terus seorang mukmin seperti itu. Nah, mata roha, kapan istirahat? Fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Istirahat itu adalah ketika kita meletakkan kaki kita pertama ke surga, baru istirahat. Selain itu, tempatnya bekerja. Dan masya Allah kalau kita lihat, orang-orang yang merantau, itu kerjanya lebih semangat daripada orang yang di kampung halaman. Orang-orang Padang nih orang yang suka merantau. Biasanya kalau di kampung halaman malas, tapi ketika keluar kota dia semangat. Dan kita pun sebenarnya sedang merantau. Kita nih, kita aslinya penduduk mana jemaah? Kita penduduk surga. Bapak kita tuh ditaruhkan pertama kali turun di surga. Kita ini berada di tempat pengasingan sekarang. Diasingkan. Di tempat rantau. Dan akan kembali nantinya. Tapi tidak semua bisa kembali ke tempat rantauannya. Ada orang yang harus mati di Jakarta. Gak pernah balik lagi ke kampung halamannya. Sebagaimana ada orang yang tidak bakal balik ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendekam di dalam neraka. Khalidina fiha abadan. Kemudian kita berbicara tentang makanan. Makanan penghuni neraka. Kalau makanan penghuni penjara, walaupun tidak nyaman, tetap masih enak. Siapa yang pernah di penjara di sini? Ada? Gak perlu malu, kita mau tanya aja makanannya gimana di sana. kadangkala makanannya dia lengah sedikit dimakan sama tikus, atau makanannya kemarin sudah basi tapi tetap dia makan karena nggak ada lagi. Kalau dia nggak makan, ya dia bakal mati di sana, dan dia nggak ingin mati. Dia tahu dia di penjara tinggal 3 tahun. Kalau anak gak makan, ya anak bakal mati. Ya anak makanlah apa saja. Disuruh kerja, disuruh apa, gak masalah. Yang penting anak ingin keluar dari penjara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang makanan penghuni neraka. Dan firman Allah ini senantiasa dibacakan oleh imam sholat Jumat. Senantiasa dibacakan oleh imam sholat Id. Sholat istisqa, karena untuk mengingatkan manusia dengan api neraka. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah. Dia akan dikasih minuman, minta minuman dikasih minuman. Minuman dari air yang panas mendidih. Antum bisa bayangkan, antum air panas mendidih kemudian antum minum. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan mereka enggak ada kecuali dhari', dikatakan makanan yang penuh dengan duri-duri. Yang ketika dia makan akan merobek-robek mulutnya. Lidahnya akan tersayat-sayat, tenggorokannya akan terluka, tapi dia makan. Gak mau makan, dipaksa oleh malaikat untuk makan. Dan dia akan makan itu. Kemudian di situ ada syajaratuz zakum. Inna syajaratuz zakum ta'amul athim. Kal muhli yagli fil butun kagalil hamim. Itu zakum. Yang rupanya sangat buruk. Yang tumbuh di dalam keraknya piraka akarnya. Dia tumbuh pohonnya. Ada buahnya. Buahnya itu seperti ular. Buruk sekali. Dan ketika makan dan kemudian minum. Itu yang namanya perut mereka. Usus mereka. Pencernaan mereka itu meleleh semua. Dan terus dia makan seperti itu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk yang dimakan oleh penghuni neraka adalah ghislin. Di surat Al-Haqqah ayat 35, 36, 37 Allah mengatakan falaisa lahul yauma hahuna hamim. Pada hari ini enggak ada yang punya sahib lagi. Kita kalau di neraka, di penjara masih banyak sahibnya. Masih ada yang berkunjung, masih ada yang kirim makanan, walaupun difonis seumur hidup masih dia merasakan kenikmatan. Tapi nanti enggak ada sahib dia, enggak ada teman buat dia. Wala ta'amun illa min ghislin, dan enggak ada dia makanan kecuali dari ghislin. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak mengkonsumsinya kecuali orang-orang yang berbuat dosa. Apa ghislin itu? Disebutkan bahwa ghislin itu adalah ma yasilu min juludi ahli an-nar min al-qadir. Yang keluar orang kalau dibakar kulitnya akan melepuh. Kalau dibiarkan akan keluar nanah nantinya. Kemudian akan mengalir. Itu yang jadi makanan penghuni. Keringat mereka. Nanah-nanah mereka yang bercampur dengan darah. Itu yang akan jadi makanan penghuni neraka. Na'udzubillahi minannar. Dan para jamaah. Kalau kita melihat orang terbakar di dunia. Terus kering. Selesai. Orang-orang orientalis. Orang-orang zindir. Yang mereka berpikir, orang itu kalau diazab di neraka, kalau dikatakan neraka itu abadi, lama-lama dia itu akan kebal. Ya tiap hari dibakar, ya udah kebal ya. Gak kerasa itu yang namanya panas api neraka. Tapi subhanallah, betul. Yang dikatakan mereka itu benar. Seorang kalau kulitnya sudah dibiarkan, kemudian kalau bahasa Jawanya itu ngapalen. Kadang-kadang antum melihat orang kalau sering sujud, ada hitam di lututnya atau di kakinya, seakan-akan sudah enggak berasa sakit lagi sudah dia di situ. Betul kalau memang seperti itu, tapi Allah Jalla Jalal mengatakan di surat An-Nisa ayat 56, kullama nadijat juluduhum Badalnahum juludan ghairaha. Untuk apa? Liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya matang, kulitnya masak, Allah ganti dengan kulit yang baru. Mereka tidak pernah kebal di sana. Karena kulit mereka senantiasa diganti dengan yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adzab. Agar mereka merasakan adzab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah jalla jalaluh ketika murka dengan orang-orang pelaku dosa, kepada orang-orang kafir, Allah suruh mereka beribadah 70 tahun, 80 tahun cukup, setelah itu selesai kok. Aku sediakan nikmat yang begitu dahsyatnya, yang begitu hebatnya buat engkau. Enggak mau. Malah yang waktu sedikit yang Allah berikan digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya di sana. Kenikmatan yang hanya sementara akan membuat orang itu sedih. Karena kenikmatan itu akan berakhir. Antum lihat, orang yang punya uang 1 triliun, punya rumah, mungkin 20 rumah di Padang ini, punya perusahaan di mana-mana. Pertanyaannya, dia tidur di berapa rumah? Satu rumah. Dia tidur di berapa kamar? Di satu kamar. Dia tidur di berapa ranjang? Satu ranjang. Padahal dia punya 1000 ranjang mungkin. Tapi dia hanya tidur di satu ranjang. Kemudian ketika dia sudah tua dikatakan, Pak, kata dokter, Bapak ini umurnya kira-kira tinggal 6 bulan. Tinggal 6 bulan dok, kata. Gak bisa diobatin. Gak ada nih obatnya sudah. Kira-kira tinggal 6 bulan. Apa yang akan terjadi dengan orang itu? Mulai tiap hari azab yang ada buat orang itu. Berangkat, berobat ke mungkin ke Singapura, berobat ke London, berobat kemana-mana. Karena dia tahu, ini nikmatku ini banyak, mau diapain nih? Mau dibawa kemana? Sedangkan umurku tinggal 6 bulan katanya. Maka subhanallah ma'asyar muslim. Ketika seorang merasakan kenikmatannya itu hanya ente tinggal sekian. Tinggal 70 tahun mati. Maka gak ada rasanya nikmat. Hari-hari dia yang ada azab karena dia menanti kematian dan semua yang dia miliki akan dia tinggalkan. Begitu pula orang yang diazab. Orang yang diazab kalau tahu dia akan keluar merasa nyaman. Dia punya hitungan, umumnya orang divonis 20 tahun. Ente vonisnya tinggal berapa tahun? Alhamdulillah saya sudah menjalani hukuman ini 17 tahun. Tinggal berapa tahun? 3 tahun. Akan merasakan nikmat, ada kebahagiaan. Karena ada harapan keluar dia. Namun ketika khalidina fiha abada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna allaha la'anal kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir. Wa a'addalahum sa'ira. Allah menyediakan bagi mereka sa'ir. Neraka yang begitu panasnya membara. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya di sana. Kekal selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasir. Enggak ada yang bakal nolongin dia. Enggak ada yang bakal datang jenguk dia. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang di neraka ingin keluar dari api neraka, ingin. Mungkin ada apa istilahnya? Remisi. Ada ya, maaf buat dia, ada pengurangan jatah di neraka. Allah mengatakan di surat Al-Maidah ayat 37, yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari api neraka. Wama hum bikharijina minha. Walahum adzabun muqim. Gak ada. Mereka gak akan bisa keluar dari api neraka. Minta makanan. Minta sedikit air. Mereka bahkan meminta kematian pada akhirnya. Ketika semua gak dikasih. Minta makanan dari penghuni surga. Dia mengatakan, penghuni surga mengatakan, inna Allah harramahuma alal kafirin. Minta air, seteguk air, enggak ada, haram. Dan di sini kita harus lihat, seorang mukmin sebelum diharamkan bagi dia kelak makan minum dari surga, kita diajarin di sini untuk berpuasa. Kita meninggalkan makanan-makanan yang halal kita tinggalkan. Kita diajarin agar yang haram lebih kita tinggalkan. Karena kelak nanti di neraka enggak ada lagi tuh. Kita mau minta, mau minum air, mau minum es, mau minum apa, enggak ada. Bahkan pada akhirnya mereka memohon kepada Malik. Malik itu khazinun nar. Mereka mengatakan, wanadau. Mereka menyeru. Mereka memanggil bersama-sama, "Ya Malik, wahai Malik, wahai penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk. Sudah cukup kita ini tersiksa di sini. Suruh Tuhanmu menghabisi kita. Suruh Allah mematikan kita." Mereka ingin mati sudah. Diam, Malik tidak menjawab. Terus dikatakan, sebagian ulama mengatakan mereka menyeru terus minta pertolongan bertahun-tahun. Akhirnya Malik menjawab. Mengatakan kepada mereka, "Qala innakum makithun." Kalian selama-lamanya di sana, enggak ada kematian itu. "Laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarakum lil haqqi karihun." Kita sudah datangkan kepada kalian kebenaran, disampaikan kepada kalian kebenaran, tapi kalian benci dengan kebenaran itu, enggak suka dengan kebenaran itu. Lalai dengan dunia kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat mereka yang berada di neraka, ketika mereka terus memohon, ada dua siksa. Siksa fisik mereka dan siksa rohani mereka. Orang kalau disiksa fisiknya saja, mungkin dia akan tahan. Tapi ketika batinnya disiksa, dengan dikatakan innakum makithun, kau tetap di sana. Wah. Yang namanya hatinya itu akan habis tersiksa. Dia akan dihinakan. Dan terus seorang hamba yang berada di dalam api neraka, dia akan berada dalam kehinaan yang abadi dan selama-lamanya. Na'udzubillahi minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika harapan mati hilang, udah, ente selama-lamanya di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Idza sara ahlul jannah ila al jannah." Ketika semua penghuni surga sudah di dalam surga. Mungkin ada orang mukmin yang di neraka tapi sudah dikeluarin sudah. Setelah bertahun-tahun, wallahu a'lam bissawab, wa na'udzubillahi minan nar. Wa ahlul nar ila an-nar, dan penghuni neraka sudah semuanya di neraka. Ji'a bil maut, didatangkan dengan kematian. Mati ini datangkan. Yang selama ini menjadi momok, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzi min ladza." Banyak-banyak kalian mengingat, banyak-banyak kalian mengingat yang memutuskan kelezatan, yakni maut, yaitu kematian. Jadi mati ini memang membuat orang jadi enggak nyaman hidup. Maka ketika itu didatangkan kematian. Hatta yuj'al bainal jannati wan nar. Ditaruh di antara surga dan neraka, ditaruh itu besar. Thumma yunadi munadin, thumma yudhabbah. Disebutkan bahwasanya kematian itu dimisalkan, diwujudkan seperti kabish, seperti kambing dibas dan disembelih. Kemudian diseru, "Ya ahlal jannah la maut." Wahai penghuni surga, enggak ada kematian. Yang selama ini takut bakal mati di kenikmatan itu, kematian. "Wa ya ahlan nar la maut, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahim, wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim." Maka ketika itu penghuni surga semakin berbahagia dan penghuni neraka semakin tersiksa jiwa mereka dengan dibunuhnya kematian, disembelih kematian itu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, dia menyebutkan tentang sebuah ayat yang dikatakan bahwa ayat inilah asyaddu al-ayat fi syiddati adabi ahlinnar. Ayat yang menunjukkan tentang begitu dahsyatnya azab neraka. Enggak ada lagi itu ayat yang lebih dahsyat dari ini. Atau ini termasuk salah satu ayat yang menunjukkan besarnya atau sakitnya siksaan orang-orang yang berada di dalam neraka. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Amma yatasa'alun. Allah mengatakan, "Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba." Fadhuqu, kalian rasakan tuh azab itu. "Falan nazidakum," kita tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali azab. Enggak ada. Jadi kalau mau minta tambahan, ada tambahan. Apa tambahannya? azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sudah siang nih, ana lihat sebagian sudah mulai, ya, mulai mungkin ada kerjaan. Saya ingatkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakan, apakah sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Tidak sama. Jadi orang yang mengerti, orang yang ngaji, orang yang membaca tentang neraka, dan kita lihat juz amma. Juz amma itu 95% turunnya di mana? Di Mekah. Di situ cerita tentang neraka, cerita tentang akhirat, cerita tentang kiamat. Karena itulah yang memotivasi seorang hamba untuk beramal. Dan alhamdulillah juz amma itu yang sering dibaca oleh kita. Dibaca oleh imam ketika sholat maghrib, ketika sholat isya. Maka tolong kita pelajarin tentang maknanya, tentang amma yatasa'alunya, tentang fa'idha ja'atis sakha, ketika datang kiamat, tentang alhaakumut takatsur, tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Semua itu insyaallah memotivasi kita untuk beramal. Tapi kalau kita enggak mau ngaji, tapi kita berpikir untuk mengaji untuk urusan dunia, subhanallah. Kita ini urusan akhirat kita, urusan surga dan neraka ini, ngajinya mungkin cuma seminggu sekali. Dan di negeri kita, kita sekolah SD 6 tahun dapat apa? Ya, mana tahu dapat apa. Kemudian SMP 3 tahun dapat apa? SMA 3 tahun dapat apa? Kuliah 6 tahun atau 4 tahun dapat apa kita? Kadangkala kita untuk dunia begitu semangat, tapi untuk akhirat kita, subhanallah, kita kadangkala malas, kadangkala niatnya juga enggak benar, kadangkala merasa oh, ngaji ngabis-ngabisin waktu, kata dia. Subhanallah jemaah. Tidak, inilah waktu yang akan dikatakan orang kalau duduk di majelis ilmu itu akan ada munadin minas sama, akan ada yang menyeru dari langit mengatakan qumu maghfuran lakum, bangunlah kalian sekarang, pergi semua kalian sudah dengan dosa-dosa yang sudah diampuni buat kalian. Hadza, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin di sini ada pertanyaan. Ini pertanyaan, saya rencana ingin menjadikan anak-anak saya nanti menjadi ulama dan dokter seperti ustaz. Apa langkah-langkahnya? Saya 2 bulan lagi menikah. Masya Allah. Ini Masya Allah. Mabruk ya. Kita doakan mudah-mudahan. Kalau dikatakan langkah-langkah untuk menjadi ulama, harapan yang pertama adalah bapaknya harus belajar lah. Enggak semuanya harus jadi ustaz. Enggak semuanya harus jadi ustaz. Enggak. Kalau semuanya jadi ustaz, siapa yang ceramah nanti ceramah? Siapa yang datang ke pengajian? Enggak ada, semuanya sudah ustaz. Ketika semua jadi ustaz, siapa yang jadi dokter? Enggak ada. Jadi, enggak semuanya harus jadi ustaz, tapi semuanya harus nuntut ilmu. Semuanya harus nuntut ilmu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi harus dibagi-bagi. Anak kita, kadang-kadang kita paksa dia jadi ustaz. Banyak kita lihat di kampus kita STDI Jember tuh, orang tuanya datang jumpain anak ustaz. Anak-anak ini udah enggak betah ustaz. Di mana? Di kampus ini ustaz, kata dia. Padahal dia lulusan pondok, 6 tahun di pondok ya, ngabdi 1 tahun, dia kepingin keluar. Anak tanya, "Kenapa kepingin keluar?" Dia kepingin jadi dokter ustaz. Ya bismillah ngomong. Jangan dipaksain. Ketika dipaksa untuk jadi ustaz, sedangkan dia itu melihat kecondongannya untuk jadi dokter, bismillah enggak apa-apa. Jadi enggak semua lulusan pondok itu harus jadi ustaz, enggak. Memang paling enggak nuntut ilmu, basicnya sudah Islam. Saya sering ngomong sama teman-teman, kita nih ikhwan-ikhwan ini kalau bisa punya sekolahan yang lulusannya jadi tentara. Lulus SMA jadi tentara. Karena kita butuh perwira-perwira yang sudah ngaji. Kita butuh jenderal-jenderal yang ngerti sama Islam. Yang dia punya ya gairah kepada agama Islam ini. Itu kita butuhkan. Jadi kalau tadi harapan kita lihat kecondongan anak kita. Kalau anak kita ini, oh ini kayaknya dia kepingin jadi polisi. Boleh gak jadi polisi? Ya, diarahkan jadi polisi yang kenal sunnah. Jadi kalau langkah-langkahnya ya, wallahu a'lam, yang pertama antum cari istri yang soleha. Cari istri yang soleha. Karena jangan berpikir hanya karena istrinya cantik ya. Karena subhanallah jemaah, anak kadang kalau sedih ada teman-teman yang calon-calon ustaz. Itu SMS kan. Ustaz, tolong carikan istri ustaz. Anak ini minta istri yang pertama cantik, kata dia. Yang kedua dokter. Yang ketiga umurnya di bawah anak. Anak ngomong subhanallah, ini yang ngerti agama kayak gini carinya. Anak gak balas SMS-nya. Walah, yang cari kayak gini. Gak minta ustaz, anak minta carikan istri yang ngaji, yang soleha, yang penurut, yang kata Rasulullah SAW yang penyayang, yang pecinta. Enggak. Yang dicari, yang cantik, yang banyak fulusnya. Nah, hati-hati tuh yang kayak gitu tuh. Jadi, ya mudah-mudahan lah. Berdoa terus ya. Kemudian, para jamaah, jangan pernah berhenti berdoa lah. Ketika dalam pencarian istri pun, dalam pernikahannya pun, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini pertanyaannya tentang masjid yang masih melakukan ritual-ritual enggak sunnah, bid'ah, dengan masjid yang ada kuburannya. Mana yang lebih utama? Ya tentu yang enggak ada kuburannya. Yang enggak ada kuburan lebih utama. Karena subhanallah ya, banyak umat Islam mengalami apa ya, masa kebodohan mungkin dikatakan. Khususnya ketika penjajahan Belanda. Kalau dikatakan ada sebuah buku tentang Kristen Jawa, buku itu. Buku itu menjelaskan tentang penyebaran Islam ke Indonesia. Yang pertama ketika datang ulama-ulama, dai-dai, mungkin diantaranya wali-waliullah yang datang ke sini berdakwah itu. Ada masa mereka pengislaman Jawa, pengislaman Indonesia, pokoknya Islam. Pokoknya Islam, mau sholat gak sholat yang penting sudah syahadat. Itu yang awalnya, itu terjadi. Jadi ketika itu banyak orang-orang cuma Islam, tapi tetap melakukan kesyirikan apa, tapi dia sudah posisinya sebagai Muslim. Itu periode pertama. Periode kedua, penyempurnaan Islam mereka, yang ini tidak pernah selesai. Karena ketika ulama-ulama sudah mulai mendakwahkan Islam yang benar ketika itu, datang Belanda. Dan ketika penjajah datang ke Indonesia, mereka bawa tiga. Atau mereka cari tiga. Katanya 3G. Apa? Glory, God, sama Gospel. Mereka bawa tiga. Mereka ingin kejayaan. Mereka ingin kekayaan. Dan mereka ingin Gospel. Apa Gospel? Apa Gospel, jemaah? Hah? Gospel itu penyebaran Injil. Maka kalau kita lihat yang dibawa oleh penjajah, agama Kristen yang bawa siapa? Penjajah ketika itu. Dan negeri-negeri Indonesia yang mayoritas penduduknya itu agamanya pemimpin pada waktu agamanya Belanda, itu aman. Gak berontak. Karena memang sudah jadi boneka-boneka mereka. Beda dengan Islam ketika masuk ke Indonesia. Islam tidak masuk dengan pedang, tidak. Islam tidak menjajah Indonesia. Maka kalau dikatakan bagaimana kondisi, yaitu tadi kondisi ketika Belanda datang menjajah Indonesia, mereka menyebarkan agama Kristen pada waktu itu, maka mulailah dakwah-dakwah ulama pada waktu itu turun. Karena sibuk berperang dengan Belanda, membebaskan diri mereka. Akhirnya sampai hari ini, PR itu tetap buat kita, bagaimana kita berdakwah dengan cara yang sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW. Ana bacakan satu-satu aja pertanyaan jamaah. Ini ada tiga pertanyaannya, masya Allah. Ana baru menjalani ta'adud. Wah. Ana minum dulu jamaah. Bismillah. Karena suatu hal. Ya mudah-mudahan kita doakan. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Mendengar berita itu, istri Ana, istri pertama Ana, melakukan percobaan bunuh diri. Dan berputus asa. Minta dicabut nyawanya oleh Allah. Lalu Ana ingatkan bahwa itu bisa menyebabkan dia masuk neraka. Apabila dia tetap melakukan apa, dia kekal di neraka. Apa Ana juga ikut masuk neraka? Subhanallah jamaah. Jadi memang kita lihat ta'adud sekarang ini atau di masa kini memang mungkin tidak seperti di masa lalu. Di masa para sahabat, ketika sudah banyak ta'adud, maka jadi wajar. Jadi wanita itu tidak lagi terlalu apa? Sampai mencoba bunuh diri. Kalau masalah kecemburuannya tetap cemburu. Itu ada di masa sahabat, istri Nabi pun seperti itu. Tapi karena kondisinya umpamanya di kampung sini, ada 100 keluarga yang ta'adud cuma satu. Itu menyebabkan orang yang dita'adud itu mungkin seperti ini. Percobaan bunuh diri, merasa dia itu udah gak diperhatikan oleh suaminya. Suaminya udah gak cinta lagi sama dia. Jadi kalau bicara tentang kalau dia sampai bunuh diri Ustaz, pertanyaannya dia cuma masalah bunuh dirinya. Dia gak mau tanya tentang bagaimana supaya dia gak bunuh diri. Iya kan? Satu, kalau memang istri seperti itu, antum harus pinter-pinter ngambil hatinya istri. Katakan kepada istri yang kedua, Ana sekarang dalam masa penenangan. Betul. Jadi masa ini, masa perempuan seperti ini, insya Allah gak lama. Tapi kalau gak dibarengin sama suaminya, bahaya. Bisa sampai bunuh diri. Kondisi yang dia masih labil, insya Allah sebulan, dua bulan, tiga bulan, nanti lama-lama dia akan nerima. Tapi jangan suami ketika ngasih tahu istrinya modelnya kayak gini. Ente kalau bunuh diri masuk neraka. Jangan seperti itu. Dia nih gak mau bunuh diri gara-gara ente gitu kan. Bagaimana sekarang solusinya? Kalau sekedar ngasih tahu, disinilah bedanya memberikan hukum, memberitahu hukum dan berdakwah. Kalau ngasih tahu hukum kan tinggal ngomong, itu minuman keras haram. Udah, ngasih tahu hukum dia. Nih firmannya seperti ini. Tapi ketika seorang berdakwah, dia berdakwah bagaimana orang ini menerima kebenaran itu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya menyampaikan hukum. Ketika ada seorang sahabat datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, izin li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Bayangkan nih datang minta izin berzina. Apa Nabi mengatakan kepada dia? Ya, oh kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabu zina. Atau beliau bacakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Beliau sama sekali tidak membacakan ayat-ayat tentang azab berzina. Enggak. Beliau datang duduk sama tuh orang. Sahabat udah pada marah, dipanggil. Sini. Duduk sini, dekat sama Nabi. Sampai nempel sama Rasulullah SAW. Sama dekat banget sama Nabi SAW. Nabi hanya bertanya kepada dia, "Atardahu li ummik? Kau mau ibumu dizinain?" "Wah, enggak Nabi," kata dia. "Orang juga enggak mau ibunya dizinain. Kau mau? Bibimu dizinain, adikmu dizinain, kakakmu dizinain, anakmu dizinain, enggak mau." Jadi seorang ketika ingin menyadarkan orang lain yang tadi seperti mau bunuh diri, bukan dengan memberitahu hukum kepada dia. Masalah hukum insyaallah tahu dia. Orang dia udah ngaji insya Allah. Tapi sekarang bagaimana dia ini meninggalkan keinginan tadi. Nih sahabat mau berzina, dibikin sama Nabi, dia benci sama zina. Itu orang yang mau bunuh diri, dibikin bagaimana dia benci dengan bunuh diri. Bukan hanya masalah hukum. Tidak. Maka bagaimana pendekatan kepada istri dengan cara yang baik ya, dihibur. Kemudian hati-hati ya. Untuk perempuan-perempuan yang seperti ini, jangan sendirian. Jangan ditinggal sendirian. Soalnya kalau ditinggal sendirian, lewat nanti, habis. Karena ada yang berusaha untuk bunuh diri, jangan masalah nikah lagi. Ada yang diceraikan mau bunuh diri. Nah, maka tolong suami dalam kondisi seperti ini, melihat ya kejiwaan istrinya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan dan memberikan hidayah kepada istrinya. Diajak jalan-jalan istrinya, ya. Diajak hiburan istrinya. Tunjukkan kecintaan kita kepada istri kita. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan mengurungkan niatnya. Oh ini, sunnatullah sesuatu yang kita rasakan berulang-ulang rasanya akan berkurang. Apakah begitu juga dengan kebedihan neraka dan kenikmatan surga? Subhanallah, tadi masalah neraka jelas. Kullama nadhijat juluduhum, setiap kali masak tuh kulitnya Allah azab. Dan mereka akan ditambahi. Jadi azabnya itu tidak berhenti di situ. Allah akan tambahkan azab kepada mereka. Terus siksaan itu akan bertambah buat mereka. Penghuni surga gimana? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullama ruziqu. Bagaimana firmannya ustazana? Minha min thamaratin rizqan. Iqra li ayah. Kullama ruziqu minha. Subhanallah. Man yahfadul ayah syabat? Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabih. Mereka ketika mendapatkan rizki itu, dikasih rizki terus, dikasih mirip, tapi enggak sama. Jadi kalau memang sama terus, orang bosan. Oh, masa kayak gini terus? Mereka mengatakan mutasyabihan. Mereka mirip terus. Nikmatnya Allah itu warnanya mungkin sama, tapi rasanya berubah ya. Terus dikasih nikmat yang tidak akan berhenti. Jadi kalau dikatakan sunnatullahnya, orang akan bosan. Makanya saya mau tanya sama antum nih. Ada yang bosan makan nasi, jemaah? Ada yang bosan makan nasi? Subhanallah. Kalau enggak makan nasi, enggak makan malah kata dia. Jadi jelas nikmat di surga itu fiha ma tashtahil anfus wa taladul ayun. Semua yang kau ingin. Kepingin yang model bagaimana, Allah akan berikan kepada kita nanti. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Ana usul. Oh ini usul Ustaz. Agar dakwah ini bisa berkembang dengan cepat dan bisa sampai ke masyarakat luas, bagaimana media-media yang ada seperti radio, Project TV bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa melalui parabola atau internet. Gimana? Nah, masanya bukan di fulus insyaallah. Kita ini akan masuk ke masa sebentar lagi nih yang koran enggak ada lagi nantinya. Semua udah pakai tablet. Antum tahu tukang ngarit? Tukang ngarit. Tahu ngarit jemaah? Ya, tukang cair rumput itu sudah pakai nomor HP jemaah. Ya, pesan rumput, dia bawa rumput itu pesan kontak nomor HP. Jadi kalau dikatakan dulu HP itu yang punya orang kaya. Sekarang subhanallah. 200.000, 300.000 sudah bisa buat nonton internet ya. Buat macam-macam semua. Tapi kalau dikatakan nanti mau bikin antena seperti ya kita doakanlah mudah-mudahan. Jadi kalau masalahnya fulus, mungkin salah satu masalahnya fulus. Jadi antum banyak-banyak sedekah. Kita ajak masjid enggak jadi-jadi nih. Iya, kenapa masalahnya? Fulus ya, mah. Bagaimana cara mendeteksi secara mudah mana ustaz yang harus kita dengar atau yang kita jauhin? Yang pertama, dakwah yang hak ini mengajak kepada Allah. Tidak mengajak kepada kelompok. Ikut ana, gabung sama ana, ikut dalam kelompok ana, enggak, ini udah enggak benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah kepada jalan Tuhan. Ketika dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, yang dia sampaikan adalah ajaran-ajaran para sahabat Nabi, ya kita ikut. Tapi kalau sudah ustaz-ustaz yang mengatakan menurut saya, maka kalau sudah menurut saya, hati-hati Anda. Ustaz, amalan apa saja yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka? Kullu amal saleh. Semua amal saleh Dan mungkin yang ditanyakan ini amalan yang gampang, Ustaz. Ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Laqad sa'alta an 'adzim." Yang kau tanyakan ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. "Walakinnahu yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi." Antum kalau mau tanya taruh sini. Jangan sana. Malu. Nih ada mobil apa ya? Antum enggak tahu mobilnya? Ada orang yang enggak hafal sama nomor mobilnya. Nomor mobil. Iya, B1615. Sif. Mengganggu mobil yang mau keluar. Mengganggu mobil yang mau keluar. Berarti kita harus keluar karena banyak yang mulai terganggu. Iya. Insyaallah kita keluar semuanya 5 menit lagi atau 2 menit. Amalan apa saja ketika tanya Mu'ad dikasih tahu tentang ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah. Rukun-rukun Islam diperintahkan hal itu, kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah, salat malam, puasa sunnah, sedekah. Kemudian yang paling utama menjaga lisan kita. Kuffa 'alaika. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad katsurat 'alayya." Nih syariat Islam udah banyak banget nih. Gimana nih ngamalinnya? "Dullani 'ala 'amal atasabbathu bihi." Ya, kasih aku amalan yang aku bisa berpegang teguh dengan itu. Apa kata Rasulullah SAW? "La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Jaga lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya ini orang yang sudah ngaji, yang sudah kenal dakwah, yang sudah nyunnah, zikirnya kurang. Zikirnya kurang, ilmunya banyak, tapi zikirnya kurang. Maka tolonglah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari. Jangan lepas subhanallah wa bihamdih 100 kali. Baca tuh, duduk hitung tuh 100 kali. Subhanallah wa bihamdih. Baca itu. Supaya kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Dan alhamdulillah di sini ada banyak ustaz, khususnya Ustaz Elfi Syam. Insyaallah kalau memang ada salah saya harapkan beliau bisa meluruskannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.